بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التنازع في العمل. ما شاء الله. Ini saja yang pegang pembahasan kita ini. Kalau antum paham tanazu dengan cepat, biar sebelum sejam selesai. Iya. Qala malik rahimahullah ta'ala babu at-tanazu. Bab pembahasan terkait dengan tanazu fil amal. Berselisih, berebut dalam beramal. Namanya berebut berarti apa? Ada banyak setelahnya. Iya kan? Kata beliau, wa haqiqatuhu, perhatikan baik-baik hakikatnya. Wa haqiqatuhu, hakikatnya ayyataqaddama amilan aw akthar. Ayyataqaddama amilan aw akthar. Ada dua amil atau lebih yataqaddam, berada di depannya. Pak Mubar, ada berapa amil Mubar di depannya? Ada dua atau lebih. Wa ta'akhir ma'mulun. Dan ada yang diakhirkan satu ma'mul, satu yang diamili. Fa'aksar atau lebih juga. Fayakunu kullu wahidin minal awamil al-mutaqaddim. Al-mutaqaddimati yatlubu dhalika al-mutaakhir. Setiap dari amil yang di depan menginginkan yang di akhir itu tadi. Setiap amil yang berada di depan menginginkan apa? Yang di akhir tadi. Dipahami ini? Paham ya? Perhatian baik-baik. Saya contohkan dulu ya, tiga contoh. Sengaja tiga contoh supaya antum tahu dia muprot, musana dan jamak. Iya. Tiga contoh. Misalnya antum katakan, iya, ja'a wa darabtu iya ja'a wa darabtu wa misalnya tiga dua atau tiga dua amil saja dulu dua amil dua kita lihat dua amil ja'a wa darabtu Zaid. Iya. Contoh lagi, ja'a wa darabtu Zaidan. Iya. Misalnya, ja'a wa darabtu ya, Zaidun. Yang mana nanti bisa juga dorobtu di sini ja'a. Sementara bisa dibalik-balik. Iya. Ini ya, ada berapa ini amil? Dua. Ada ja'a dan ada dorobtu. Mana mahmulnya? Yang diamili mereka inginkan. Zaid. Jadi bab tanazu hakikat seperti itu. Ada dua amil di depan. Setelahnya ada satu makmun. Setiap di depan itu mau itu yang diakhirkan. Lihat, ja'a mau Zaid sebagai apanya? Fa'il. Dorobtu mau juga Zaid sebagai apa? Maf'ulun bihi. Dipahami ini? Sama juga ini. Ja'a wa dorobtu. Ja'a butuh Zaidan sebagai fa'il. Paham? Dorobtu butuh siapa? Butuh siapa? Zaidan sebagai maf'ulun bihi. Ja'a wa dorobtu Zaidun. Sama ini. Ja'a butuh fa'il. Dorobtu butuh maf'ulun bihi. Berarti ini inilah yang dibilang al-mutanaza' fi. Zaid ini al-mutanaza' fi yang diperselisihkan padanya. Dipahami ini? Sekarang dari mutanaza' ini yang diperselisihkan padanya ini, siapa yang kita amalkan? Itu pertanyaannya dulu. Yang penting paham dulu ini bab tanazzuh. Di depannya ada berapa amil? Paling sedikit dua. Enggak boleh satu. Kalau satu enggak tanazzuh namanya. Paling sedikit berapa amil? Dua. Jelas ini? Paham Imran? Mubar? Ahmad? Kita baca lagi. Sudah contoh di papan tadi, sebentar kita kembali lagi. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, atuni ufrig alaihi kitra. Nah, perhatikan atuni. Atuni. Butuh apa ini? Hah? Butuh atuni. Atuni fi'il amr. Fi'il amr. Atu. Fi'il amr. Atuni. Dia butuh dua maf'ul. Sudah punya satu. Ni. Ya. Maf'ul awal. Butuh satu lagi maf'ul. Berikan kepadaku. Apa itu? Butuh satu lagi. Tambahin. Ubrim. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari majzum bitolak. Asalnya ufrigu. Paham? Tapi kan sebelumnya ada tolak. Antum kan sudah lewat pembahasannya. Termasuk alat penjazam adalah apa? At-tolak. Ada tolak di depan? Ada. Itu lebih bilang tadi fi'il amr itu di depan. Karena dia ufrig. Ciri-cirinya dia setelahnya fi'il mudhari di jazam. Jadi ufrig majzum dengan tolak. Namanya ini fi'il mudhari. Ufrig. Ini sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya domir mustatir wujuban. Takdirnya apa ini? Ana. Kalau ada fi'il dan fa'il, butuh apa? Butuh apa? Maf'ulun bi. Paham? Jadi kitra itu yang direbutkan. Al-mutanaza' fihi kitra. Ini maf'ulnya atuni atau maf'ulnya apa? Ufrig. Jelasin. Jelasin. Intinya sekarang berapa amil di depan? Dua. Berapa amil di depan? Dua. Makmulnya berapa? Makmulnya berapa? Satu. Paham ini? Jelas ya? Dia rebutkan. Contoh lain lagi. Wa darabani wa akramtu Zaidan. Lihat itu. Darabani wa akramtu Zaidan. Darabani butuh fa'il. Akramtu butuh maf'ul. Allahumma salli. Satu. Wa sallim. Dua. Wa barik. Tiga. Berapa amin? Tiga. Ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina. Jar majrur. Ala sayyidina. Jar majrur. Siapa yang punya ta'aluk di sini? Siapa yang beramal pada jar majrur ini? Itu lebih bilang. Mereka apa? Berselisih tentangnya. Salli butuh. Butuh apa? Alam ala sayyidina. Salim butuh. Barik butuh. Semuanya mau. Paham palu? Semuanya apa? Ingin. Paham gak ini? Semuanya ingin. Kata beliau, fala khilafa fi jawazi i'mali ayil amilaini awil awamin syi'ita. Tidak ada perselisihan. Perhatikan baik-baik. Tidak ada perselisihan. Akan bolehnya beramal amil manapun dari dua itu atau dari amil-amil itu syi'ita yang kamu inginkan. Jadi tidak ada perselisihan, terserah mau amalkan yang bagaimana. Dipahami ini? Wa innama dan tiada lain al-khilafil aula. Perselisihannya mana yang lebih utama beramal? Inilah berperang antara orang Basra dan Kufa. Paham jadi ini? Tentang lebih utama. Fa akhtara al-basriyun imal tsani. Orang-orang Basra memilih yang beramal adalah yang kedua. Kenapa? Likurbihi. Karena dia yang dekat tawah. Orang Makassar bilang. Karena dia apa? Karena dia yang dekat. Coba untuk lihat ini. Ja'a wa darabtu Zaid. Siapa yang dekat? Hah? Paham gak itu? Paham? Jelas ini? Paham mubah? Yang dekat yang beramal. Itu pilihannya siapa ini? Basra. Waktarul kufiyun imal al awal lisabekihi. Sementara orang-orang Kufah memilih diamalkan yang pertama karena dia yang duluan. Iya kan? Iya kan? Dia bilang dia yang duluan, dia yang lebih berhak. Paham kan? Ini. Dorob ja'a wa darabtu Zaid. Siapa yang duluan amilnya? Ja'a. Siapa yang duluan? Ja'a. Paham kan? Jadi, iya, mana yang diamalkan ini? Ini yang aula ini. Dua-duanya boleh. Paham ini? Dengan catatan sebentar. Iya, mereka berselisih mana yang aula. Maka berselisih antara Basri dan siapa? Kufi. Jelas ini? Iya. Sekarang kita enggak usah bahas perselisihan mereka. Bagaimana kalau kita amalkan yang pertama? Dan bagaimana kalau kita amalkan yang kedua? Itu saja yang kita bahas. Yang jelas, antum sudah tahu bentuk masalahnya. Sudah tahu bentuk masalahnya? Sudah tahu? Hah? Sudah ini? Tahu bentuk masalahnya? Kalau antum tahu masalahnya, selesai. Pasti paham. Iya. Sekarang, fa'in a'amaltal awal, kalau antum amalkan yang pertama, di atas pendapatnya siapa ini kita pilih? Yang amalkan pertama siapa? Hah? Kufi. Paham kan? Karena orang Basra mengatakan yang beramal yang berapa? Kedua. Kalau antum amalkan yang pertama, maka syaratnya a'mal tatani fi domiri dalikal ismil mutanaza'afi. Masya Allah. Kalau antum amalkan yang pertama, maka antum amalkan yang kedua pada domir isim yang diperselisihkan itu. Perhatikan baik-baik. Nah. Apa? Ja'a wa darabtu Zaidun. Antum baca Zaidun. Kalau antum baca rofa, berarti siapa yang beramal? Ja'a. Siapa yang beramal? Ja'a. Kalau antum beramal, amalkan yang pertama, maka yang kedua kasih semua yang dia butuhkan, apapun. Dia butuh marfu, kasih. Butuh mansub, kasih. Butuh majrur, kasih. Ya, kan antum ambil dia. Kan antum amalkan yang pertama. Kasihan yang kedua, apa yang dia dapat? Paham antum? Saudara saya yang beramal, saya kasih semua yang kamu butuhkan. Paham mubar? Dia butuh marfu, kasih. Mansub, kasih. Misalnya contoh dia butuh marfu ini ya. Contoh dia butuh marfu, antum balik ke contoh. Antum balik apa? Contoh. Misalnya antum balik yang ini, supaya kelihatan sebentar. Balik, antum bilang darabtu terus wa ja'a apa? Zaid dan amalan pertama. Zaid. Amal yang pertama. Maka kasih yang kedua semua yang dia butuhkan. Sekarang antum tanya, ja'a kamu butuh apa? Apa yang dia butuh ini? Balik. Kasih domirnya, kasih dia alif. Ja'a. Paham gak ini? Siapa yang dikasih? Kan gak mungkin saya kasih Zaid. Gak mungkin saya kasih siapa? Zaidan, kan ini dimiliki oleh siapa? Yang pertama. Yang kedua kasih apa? Semua yang dia butuhkan tapi berupa domir. Assalamualaikum. Siapa yang kasih mati? Oh, mati. Alhamdulillah. Lihat di. Terang ya. Lanjut. Lihat. Darabtu, asalnya kan darabtu wa ja'a Zaidan. Antum amalkan yang keberapa ini? Amalkan yang keberapa? Yang pertama. Antum bilang yang kedua bagaimana? Kasih semua yang dia inginkan. Dia butuh marfu. Silakan ambil, tapi harus berubah apa? Harus berubah apa? Domi, tambah. Jadi kita katakan darabtu wa ja'a. Kan Zaidan tadi, Zaidan ya salah ya, bukan Zaidun. Zaidani supaya nampak. Zaidani supaya nampak. Ya? Jangan yang domir yang tidak nampak. Supaya antum lebih paham sebentar. Berarti sini jangan apa? Zaidun, Zaidan. Tapi musananya. Antum kalau amat bilang apa? Zaid? Zaidai? Zaidain. Paham? Siapa yang beramal ini? Dorok. Antum kasih pada jahat domir. Dia butuh ropa. Dipahami? Hanya saja pertanyaannya, ini kan berada di sini, iya kan? Yang ini. Ini domir kembali kemana? Berarti domir kembali ke sini kan? Iya enggak? Kembali ke sini enggak? Hah? Atau karena tulis di bawah enggak paham? Hah? Enggak paham? Paham? Berarti ini domir ini kembali kemana? Kan ke setelahnya. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh kecuali apa? Nah, ini boleh saudara. Kenapa boleh? Karena ini memang memang lafadznya di sini, tapi mahalnya di mana? Mahalnya kan di sini. Asalnya kan dorofu zaidaini wa ja'a. Berarti ini alif sebenarnya kembali ke sini yang mahalnya. Walaupun lafadznya apa di sini? Di sini. Kemarin saya bahas itu domir kembali ada berapa keadaannya? Yang enggak boleh itu kapan? Cuma satu saja dari empat itu kapan? Kalau dia kembali ke sini lafadz dan mahal. Ini sekarang mahalnya di mana? Di belakangnya ja'a, kan begitu. Dipahami? Pak, boleh berarti? Boleh. Saya kasih, kan tidak ada pelanggaran. Bang, dia butuh masuk? Dia kalau butuh masuk, apa lagi yang dilakukan? Kasih. Bang, kalau dia butuh masuk, contoh butuh masuk ini. Ja'a wa dorobtu Zaidun. Zaidun, antum amalkan yang mana? Pertama. Yang kedua butuh apa? Butuh apa? Makulun? Bindi. Antum kasih, silakan ambil saja, tapi berupa apa? Domir. Antum bilang apa? Ja'a wa dorobtu huma. Tidak pakai alif, huma, karena makulun bi. Paham, mudah. Ja'a wa dorobtu huma Zaid. Antum bilang apa? Dorobtuhuma atau dorobtuhu? Dorobtuhu. Ja'a wa dorobtuhu Zaidun. Tapi hu kembali ke siapa? Zaidun. Kembali ke sini? Boleh? Boleh. Kenapa bisa boleh? Karena dia mahalnya di sini asalnya. Paham? Karena inilah fungsinya untuk tahu itu kembalinya domir dulu empat itu. Ingat baik-baik itu. Kalau tidak paham itu, jangan hayal untuk paham. Kalau tidak paham itu kembalinya domir, di mana dulu disinggung? Istighol. Tulis kembali di sini. Tulis kembali itu empat perkara itu di mana? Di bab-bab tanazzul. Jelas ini? Nanti ditulis kalau pulang. Iya. Yeah. Jelas ini? Kalau dia butuh majrur, bagaimana kalau dia butuh majrur? Kasih contoh butuh majrur apa? Misal antum bilang ja'a wa marartu. Ja'a wa marartu wa marartu. Paham enggak ini? Ya ja'a wa marartu. Langsung bilang sini Zaid. Antum bilang apa? Zaid? Zaidun. Siapa yang beramal? Pertama. Ja'a. Di sini gimana? Ya harus antum kasih dia berupa apa? Domir. Bihi. Kembali ke mana? Ke sini. Boleh. Kenapa bisa? Lompatnya kan di sini. Mahalnya kan di sini. Itu dibolehkan. Paham berarti? Paham mubah? Pokoknya kalau antum amalkan yang keberapa mubah? Hah? Yang pertama, yang kedua antum kasih siapa? Semua yang diinginkan kasih. Dah, antum mau apa, saudara? Mobil, rumah, istri, kasih semua. Yang penting amalkan yang pertama. Paham mubar. Amal. Lanjut, semangat Ahmad kalau bilang istri. Iya. Selesai. Fatakul, antum katakan. Lihat contoh ini. Contoh. Koma, wako ada akhlak. Siapa yang antum amalkan ini? Koma, wako ada akhlak. Siapa yang beramal itu? Koma, karena akhlak mansub alamat marfu, alamat rupanya apa ini? Alif. Paham, karena dia isim musanna, yang dihilangkan nunnya karena dia mudah kepada ka. Paham gak ini? Terus yang kedua antum kasih apa itu? Kasih apa? Domir, mana domirnya? Itu alif. Paham gak ini? Alif itu kok ada, kembali ke mana? Boleh begitu? Boleh. Karena kenapa? Karena mahalnya, kedudukannya di depan dia, di belakangnya. Paham ini? Masya Allah. Wa dorobani wa akramtuhu. Lihat, dia kasih langsung domir. Dorobani wa akramtuhu Zaidun. Contoh mansub ini. Yang dia butuh. Wa dorobani wa akramtuhuma akhwat. Mansub ini dia kasih domirnya. Wa marrabi wa marartu bihima akhwat. Kan asalnya marrabi akhwat wa marartu bihima. Dah? Paham enggak ini? Dia kasih semuanya domirnya. Allahumma salli wa sallim alai wa barik alai ala Muhammadin. Siapa yang beramal pada ala Muhammadin? Pertanyaannya, siapa yang beramal pada ala Muhammadin? Salli. Adapun yang kedua, sudah dikasih alai. Yang ketiga, wa barik alai, sudah dikasih semuanya. Paham kan? Karena ala Muhammad itu dikasih yang pertama. Kalau antum ditanya alaihi, hi kembali ke mana? Muhammad. Dia di mana? Di sana dia. Boleh, karena mahalnya di mana? Di depan. Kan asalnya salli ala Muhammad wa sallim alaihi wa barik alaihi. Paham? Paham ini? Paham? Paham ini? Aman. Satu lagi. Wa in amal tasani. Bagaimana kalau antum amalkan yang kedua? Kata beliau. Contoh amalkan kedua mana? Contoh amalkan kedua mana? Anggaplah antum bilang ini semua ya. Antum amalkan yang kedua. Antum bilang di sini berarti apa? Zaidan. Nah, Zaidan. Iya, di sini Zaidaini kan masuk amalkan kedua. Ini Zaidina. Dipahami ini? Butuh masuk ini. Antum amalkan yang kedua. Iya. Ini contohnya yang pertama butuh apa yang semua ini? Butuh fa'il. Bam. Butuh apa? Fa'il. Sekarang saya balik karena saya mau butuh yang maf'ul satu. Satu yang pertama dia butuh apa? Maf'ul. Saya balik. Daraktu. Waja'a siapa? Zaid. Anggaplah Zaidun. Bam. Antum amalkan yang kedua. Bam. Zaidun. Saya butuh majrur satu. Butuh majrur untuk yang pertama. Paham ini? Kita katakan apa? Marro. Marro. Ya contoh, marro bi sebentar. Kan begitu. Marro dulu, marro. Wajaha. Zaid. Antum baca apa Zaid? Zaid. Semua antum amalkan ke berapa itu? Semua antum amalkan ke berapa? Kedua. Paham Mubar? Paham? Sekarang bagaimana yang pertama kalau antum amalkan kedua? Kan kita amalkan semua yang kedua ini. Ja'a wa darabtu Zaidan. Ja'a wa darabtu Zaidain. Ja'a wa darabtu Zaidin. Darabtu wa ja'a Zaidun. Marra wa ja'a Zaidun. Antum amalkan semua yang keberapa? Kedua. Yang pertama apa yang antum kasih, apakah sama dengan tadi kalau antum amalkan yang pertama kasih semua yang kedua, semua yang dia inginkan? Paham? Kata beliau, fa in tajal awwal ila marfu'in admarta. Kalau yang pertama butuh kepada marfu, kamu domirkan dia. Kasih dia berupa domir. Saya ulangi. Kalau dia butuh kepada marfu, antum kasih dia berupa apa? Domir. Ingat catatannya. Kalau dia butuh kepada apa? Marfu. Berarti ini lah. Ja'a wa darabtu Zaidan. Antum kasih ini siapa? Domir, berarti di sini ada domir apa? Mustatir, huwa. Paham kan? Dipahami ini? Ja'a wa darabtu Zaidaini. Antum kasih bilang apa di sini? Ja'a. Paham? Karena Zaidaini dua. Paham? Ini ja'a wa darabtu Zaidina. Antum bilang sini apa? Ja'u. Karena banyak ini. Paham gak ini? Ini darabtu wa ja'a Zaidun. Antum bilang sini apa? Jangan dulu, itu masuk. Paham? Itu masuk. Ini majrur. Kita sekarang baru siapa? Marfu. Jadi kalau dia butuh marfu, kasih. Kalau dia butuh marfu apa? Kasih. Sudah ini? Apa yang dikasih? Domir. Jelas? Takul antum katakan koma wa ko'ada akhwa. Lihat itu. Koma wa ko'ada akhwa. Jelasin, siapa yang beramal pada akhwat? Ko'ada. Yang pertama antum kasih apa? Domir. Alif tuh. Tanda ini. Nah sekarang lihat. Wa in ihtaja ila mansubin aw majrurin hadaftah. Kalau dia butuh kepada mansub atau majrur, antum hilangkan, artinya tidak kasih. Paham gak ini? Kalau dia butuh kepada mansub atau majrur, hadaftahu, antum hilangkan dia, artinya tidak kasih. Dipahami ini? Kal ayat seperti ayat tadi. Dia butuh mansub yang pertama, butuh majrur yang pertama, alaihi. Kitro, paham? Tidak dikasih berupa domirnya. Tidak dikasih berupa domir. Wa qaulika darabtu wa darab, darabtu wa darabani akhwak. Ya, wa qaulika, dan perkataan antum, lihat contohnya. Darabtu wa darabani akhwak. Siapa yang beramal itu? Kepada akhwak. Hah? Darabani, kan fa'il. Apa yang antum kasih darabtu? Dia butuh mansub. Antum kasih enggak? Tidak. Antum kasih enggak? Enggak. Paham enggak ini? Marortu wa marrobi akhwak. Ini akhwak, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya apa? Marro. Apa yang antum kasih marortu? Enggak. Kenapa? Karena dia yang dia butuh di sini siapa? Yang dia butuh sini siapa? Majrur. Paham enggak ini? Paham enggak ini? Sekarang coba kita kasih dulu. Coba kita kasih dulu ya. Supaya antum tahu kenapa enggak dikasih. Dan kenapa dikasih kalau marfu. Paham? Sekarang ini nih. Darabtu wa ja'a Zaidun. Caranya di sini siapa? Hah? Darabtu. Kan gitu. Marra wa ja'a Zaid. Caranya di sini apa? Marra bihi. Kan begitu. Paham ini? Nah, sekarang lihat. Lihat di sini yang paling nampak. Ja'a wa darabtu Zaidaini. Ja'a, ini alif kembali ke mana? Kembali ke mana? Zaidaini. Di mana lafaznya? Di mana lafaznya ini? Di belakangnya kan, setelahnya. Ya, lafaznya di mana ini? Setelahnya. Mahalnya. Mahalnya. Di mana mahalnya ini Zaidaini? Ya memang sudah di sini mahalnya, karena dia beramal yang kedua. Iya kan? Amal. Di mana mahalnya ini Zaidaini? Sudah di sini, lafaz dan mahalnya di sini. Dipaham? Sekarang lagi yang ini. Ja'u wa taraktu Zaidina. Ini wau jamaah. Kembali ke mana? Ke Zaidina. Zaidina di mana mahal lafaznya? Setelahnya. Lafaz mahalnya setelahnya juga. Karena yang beramal yang kedua. Paham kan? Sekarang lagi. Taraktu wa ja'a Zaidun. Daraktu hu wa ja'a Zaidun. Ah, hu ini hu. Kembali ke mana? Zaidun. Ke Zaidun. Di mana lafaznya Zaid? Setelahnya. Kan begitu. Di mana mahalnya? Setelahnya juga. Dipaham? Marra bihi wa ja'a Zaidun. Hi, kembali ke mana? Zaidun. Zaidun. Di mana lafaznya? Hah? Di mana lafaznya? Setelahnya. Di mana lafaznya? Mahalnya juga setelahnya. Apakah itu boleh kembali domir seperti itu? Tidak. Boleh enggak? Tidak. Boleh enggak? Tidak. Kan itu melanggar di situ. Kan sudah ada dulu. Kalau domir kembali ke setelahnya, lafaz dan mahalnya enggak dibolehkan. Paham enggak? Tapi masalahnya kenapa marfu dikasih mansub dan majrur tidak? Paham? Itu pertanyaannya. Jawabannya, karena marfu itu umda kebutuhan pokoknya. Karena marfu, fa'il, boleh enggak fa'il tidak ada? Fa'il boleh enggak tidak ada? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh, makanya kita kasih. Kenapa antum kasih padahal enggak boleh kembali ke sana? Doruro, saudara. Kalau antum enggak kasih, saya mati. Tahu doruro? Apa kaidahnya kalau doruro? Ad-doruro tutubihu al-maduro. Namanya doruro itu membolehkan yang tidak boleh. Paham kan? Paham ini? Paham? Paham, dibolehkan. Kalau mansub, majrur, kenapa tidak dikasih? Ya, mansub, majrur itu fadlah, bukan kebutuhan pokok. Maklum bi, boleh hilang, tidak apa-apa. Iya, jar majrur, boleh hilang, tidak apa-apa. Antum katakan, ro'aitu Zaidan fidari. Antum mau hilangkan Zaid, hilangkan fidar, tidak masalah. Antum tinggal bilang, ro'aitu Zaidan. Selesai masalah. atau saya antum cuma bilang ra'aitu, saya telah melihat, selesai masalah, tidak masalah. Karena mansub dan majrur itu adalah fadlah. Apa itu fadlah? Bukan kebutuhan pokok. Dipahami ini? Artinya kalau dia butuh kebutuhan pokoknya, kita kasih. Tapi kalau dia butuh fadlah, maka kita tidak kasih. Kenapa? Dikasih kebutuhan pokok doruro. Kalau tidak dikasih, tidak istiqomah kalimatnya. Adapun kalau dia fadlah, mohon maaf karena kalau dikasih melanggar, sementara itu juga bukan kebutuhan pokoknya. Paham Ahmad? Paham? Daripada saya melanggar Ahmad, lebih antum tidak dikasih, kan tidak nangis darah juga. Paham Ahmad? Selesai ini, kenapa ini? Sudah tahu jawabannya? Aman berarti? Alhamdulillah, selesai. Nah, qala Malik rahimahullah ta'ala bab ta'ajjub. Apa? Oh, saya kira mundur. Bab ta'ajjub. Sekarang bab ta'ajjub. Ta'ajjub, tahu ta'ajjub saudara? Infial an-nafs. Seorang itu ada sesuatu muncul pada dirinya karena kagum terhadap suatu perkara. Dan ta'ajjub ini ada dua sigonya. Kata mereka ada simai, ada kiasi. Yang dibahas dalam bahasa adalah yang kiasi. Karena simai itu banyak tergantung daerahnya. Kalau orang Arab, yang simai kalau dia ta'ajjub dia bilang apa? Subhanallah. Paham kan? Kalau orang Ternate kalau ta'ajjub, mamain. Paham kan? Kalau orang Buton apa kalau ta'ajjub? Hah? Apa? Oh, oh inai. Paham kalau orang Buton? Kalau orang Makassar? Oh maling. Paham kan? Makanya kata mereka kalau simai terlalu banyak. Paham? Yang dipelajari dalam bahasa, yang mereka ungkapkan, yang mereka jelaskan adalah yang kiasi. Dipaham ini? Yang kiasi, karena simai terlalu banyak. Paham gak ini? Jelas ini? Hah? Selesai. Sekarang kita belajar yang kiasi berarti. Walau sigotan, dia memiliki dua bentuk. Artinya ay kiasi ya. Yaitu dua bentuk yang kiasi. Paham gak ini? Dua bentuk yang kiasi. Idahuma ma'af'al. Salah satunya adalah ma'af'al. Zaidannya boleh diganti. Jangan hafal sampai ma'af'al zaidan. Ma'af'al saja. Wazannya seperti itu. Tinggal antum tambah ganti af'al dengan fi'il yang lain. Ya ma'ahsan, ma'akrom, ma'akbar, ma'asgor. Yang penting antum ta'ajub. Ya, kalau ta'ajub dengan besarnya, ma'akbar. Nah, ta'ajub dengan kecilnya, ma'asgor. Ta'ajub dengan keindahannya, kecantikannya, antum bilang apa? Ma'ahsan. Tinggal disebutkan siapa setelahnya yang ditajub. Paham, Ahmad? Kalau ta'ajub dengan kegantengannya Ahmad, ma'ahsan Ahmada. Paham gak ini? Jelas ini? Ini wazan pertama, bentuk pertama. Nah, ma'ahsan Zaidan. Ganti saja deh Zaid dengan yang lain. Ma'afdolah. Nah, ma'afdol Zaidan. Wa ma'alamah. Nah, antum ta'ajub ini. Maka irobnya fama mubtada. Ma mubtada bimakna syai'un adzim. Ma ini bermakna sesuatu yang agung. Kan antum ta'ajubi. Karena ma ini adalah ma ta'ajubiyah namanya. Ma ta'ajubiyah. Ma yang berfungsi untuk ta'ajub. Ya, tapi dia irobnya mubtada. Wa af'al fi'il madi. Dan af'ala fi'il madi. Ingat, bukan isim ya. Karena beda isim tafdil dengan fi'il ta'ajub. Ya, kalau isim tafdil ya af'alu. Akbar, kalau ini fi'il. Fi'il madi. Wazannya af'ala. Fi'il madi yang berwazan apa? Af'ala. Wa fa'iluhu domir mustatir fihi wujuban. Ya'udu ilama. Fa'ilnya adalah domir mustatir padanya wujuban. Ini salah satu tempat juga. Termasuk tempat yang wajib. Dominnya padahal mustatirnya huwa. Kembali kepada siapa? Ma. Wal ismul mansub al-muta'ajab min. Dan isim yang dinasab yang ditajubi darinya maf'ulun bi. Dia itu mansub sebagai apa? Dia mansub sebagai apa? Maf'ul bi. Paham tempat sigo pertama? Asigo tutan ya. Bentuk yang kedua dari yang kiasi af'il bi zaid. Ini artinya sama dengan tadi. Af'il bi Zaid artinya ta'ajjub juga, bukan perintahkan. Nah, ahsin bi Zaid, ini artinya betapa indahnya Zaid. Akrim bi, mulianya Zaid, antum ta'ajjub, bukan perintah. Karena bentuknya ini memang bentuknya fil'af amal, tapi maknanya ta'ajjub. Maknanya apa? Ta'ajjub. Lihat kata beliau, fa'af'il, beliau ceritakan kisahnya dia itu. Fa'af'il lafduhu lafdul amal. Itu af'il, lafadnya memang lafad amal. Wa ma'anahu ta'ajjub, tapi maknanya sama dengan ma'af'al. Maknanya ta'ajjub. Walazabi domir. Dan ingat, ini bedanya dengan af'al. Kalau ma'af'al ada domir yang kembali kepada ma. Kalau af'il tidak ada padanya domir, kan tidak ada ma'anya juga. Tidak ada padanya domir. Bizaidin fa'iluhu. Zaidin sebenarnya adalah apa? Fa'ilnya. Kenapa bisa? Akan diceritakan oleh penulis apa asalnya. Wa aslu qaulika ahsin bizaid. Asal ucapan antum ahsin bizaid, ahsana zaidun. Itu asalnya. Ahsana zaidun. Jadi zaidun sebagai apa? Zaidun sebagai apa? Fa'il. Itu asalnya. Aisoro dahusnin. Yaitu dia menjadi memiliki keindahan. Kan af'ala bermakna soro, menjadi. Sudah lewat tuh pelajaran kita di soro. Di soro. Kalau wazan af'ala kadang bermakna apa? Menjadi. Paham gak ini? Jadi kalau ahsan yaitu menjadi punya al-husn. Punya kebaikan. Nah, auroko syajar. Apa artinya ini? Contoh di soro ini. Auroko syajaru. Apa artinya? Pohon menjadi berdaun. Kan warok daun. Ya, dulu contoh juga disorok albana. Apa artinya dulu itu? Albana. Menjadi susu. Ahjaro. Menjadi batu. Kalau ini sekarang sudah ahsana. Menjadi punya kebaikan, keindahan. Jadi contoh lain di sini, aurokos syajar. Syajar pohon. Warok daun. Berarti pohon menjadi berdaun. Tumma goyirot si gotuhu ila si gotil amor. Kemudian diubah bentuknya ke bentuk amar. Apa fil amarnya af'ala? Apa fil amarnya af'ala? Af'il. Kan begitu. Seperti akroma amarnya. Akroma? Akroma? Asboro? Akbaro? Ahsana? Itu dia. Ahsin. Diubah bentuknya menjadi fil amar. Faqobuha isnaduhu ila dhohir. Maka tidak baik disandarkan kepada dohir. Karena fil amr tidak pernah fa'ilnya berupa apa? Dohir. Paham? Selalu fil amr itu fa'ilnya siapa? Domir. Paham gak ini? Tidak pernah dohir. Tidak pernah dohir. Maka fazidatil ba fil fa'il. Oleh karena itu ditambahkanlah ba pada fa'il itu. Ba za'idah berarti. Paham gak ini? Banyak ba? Za'idah. Kenapa ditambah? Karena fil amr tidak bisa fa'ilnya dohir. Supaya tidak kelihatan fa'ilnya dohir, dijarilah dia. Supaya lafadnya seakan-akan bukan fa'il. Padahal kedudukannya siapa? Paham gak ini? Paham gak ini? Selesai? Selesai. Alhamdulillah. Qolal mu'allif rahimahullah ta'ala babul adad. Sisa dua bab lagi. Sabar. Dua bab. Tinggal menghitung waktu. Babul adadi. Bab bilangan. Mempelajari bilangan perlu juga. Ya, walaupun kita sudah belajar pelajari dia dalam bab tamiz, tapi penulis di sini meletakkannya dalam bab yang khusus. Bab bilangan. Tahu bilangan? Hitungan. Kata beliau ilam ketahuilah. Anna al-fadl adadi ala salasati aqsam. Lafaz bilangan itu sebenarnya terbagi tiga, kata beliau rahimallahu taala. Dilihat dari yang dihitung. Di sini terbagi tiga, dilihat dari siapa? Dilihat dari bilangan dan yang dihitung. Yang dibilang. Al-awwal yang pertama, ma yajri alal qiyas. Apa yang berlaku di atas qiyas, artinya selalu sama antara bilangan dan yang dibilang. Itu namanya di atas qiyas. Paham? Fa yudzakkar ma'al mudzakkar wa yu'annats ma'al mu'annats. Maka dia selalu mudzakkar bersama mudzakkar, mu'annats bersama mu'annats. Artinya begini. Kalau yang antum hitung mudzakkar, angkanya juga siapa? Mudakar. Kalau yang antum hitung mu'anas, angkanya juga siapa? Mu'anas. Paham ini ya? Yajri al-qiyas. Selalu sama. Kapan ini? Wahual wahid wal isnan. Satu. Dia adalah kata angka satu dan dua. Tah? Rajulun wahid. Imro'atun wahidatun. Paham? Selalu sama. sama dengan itnan. Ya, kalau antum dia bilang itnan rojulan, paham? Kalau imro'atan, imro'atan itnatan. Pokoknya selalu mu'annas, mu'annas, mudakar, mudakar. Paham buang? Satu, angka satu dan dua. Yang kedua, wa makana ala sigotil fa'il. Semua angka yang berwazan fa'il, misalnya dua menjadi sani, tiga menjadi salis, empat menjadi robi, lima menjadi khomis, enam menjadi sadis, tujuh sabi, delapan tamim, sembilan tasi, sepuluh sebelas. Jangan, itu saja dulu. Paham? Kapan angka 1 sampai 10 berwazan fa'il, maka yajri alal qiyas. Mudzakkar ma'al mudzakkar yu'annats ma'al mu'annats. Paham enggak ini? Rajulun wahid. Nah. Paham? Kalau dua, tsani. Kalau rajul. Kalau tiga laki-laki, tsalis. Empat laki, rabi. Lima laki? Lima laki? Enam laki? Tujuh lagi, lapan lagi, sembilan lagi, sepuluh lagi, satu wanita, nah, wahida, dua wanita, nah, taniyah, pakai tamar buto, tiga wanita, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sama. Dipahami? Sama. Iya. Takul tinggal disebutkan. Takul fil mudzakkar wahid watnan watanin watalit ila asyir sampai 10. Ila asyir sampai 10. Wa fil muannats antum katakan pada muannats wahidah watnatan watintan wasaniyah watalitah ila asyir sampai juga apa? 10. Kemudian kata beliau, wakada ida rukibat ma'al asyara agoiriha. Demikian pula kalau angka berwazan fa'il ini disusun bersama 10. Antum maksudnya susun sama 10, maksud tahu? 11 sampai 19. Paham? Kalau 11 laki antum bilang apa? Wahida asyara wahid-wahid. Iya, karena dia menuju yang fa'il ini dulu. Yang wazan fa'il dulu. Paham gak ini? Jelas ini? Demikian pula nanti kalau antum dibilang ahad. Kan satu sama dua gampang dia. Dia gak peduli mau wazan fa'il atau tidak. Kan tadi sudah dibilang. Kalau satu dan dua wazan fa'il atau tidak, tetap selalu. Ya, antum bilang wahid atau bilang ahad, selalu. Kalau 11 laki, ahad asyara. 12 laki, itna asyara. 13 laki salita salita asyara. Paham gak ini? Selalu sama. Kalau disusun bersama kalimat 10 agoriha atau selainnya, selain 10 maksudnya apa? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Paham kan? Itu maksudnya selainnya. Illa annaka ta'ati bi'ahad au ihda wa ihda wahadi wahadiyah. Hanya saja khusus angka satu ini. Pada angka satu antum katakan ahad atau ihda kalau mu'annas. Kalau laki-laki antum bilang ahad, kalau mu'annas antum bilang ihda. Boleh juga kalau laki antum bilang hadi, kalau mu'annas antum bilang apa? Hadiah. Paham? Khusus angka satu. Fatakulu fil mudakar. Lihat antum katakan prakteknya. Antum katakan pada mudakar, ya, ahada asyara, itna asyara, hadia asyara, thani asyara, thalitha asyara, ila tasi'a asyara, sampai 19. Dan keunggulannya, angka 11 sampai 19, angkanya dua-duanya mabdi di atas fathah. Keunggulannya, angkanya, kan tadi harus sama jenisnya. Laki-laki, laki-laki, mu'anas, mu'anas. Tapi dari sisi angkanya sendiri, kalau 11 sampai 19, itu angkanya mabni di atas fathah dua-duanya. Paham gak ini? Dua-duanya. Iya. Dipahami ini? Paham saudara? Dua-duanya apa? Mabni. wa fil mu'annas, pada mu'annas antum bilang ihda asyarota, itnata asyarota, hadiyata asyarota, taniyata asyarota, salitata asyarota, tasiata ila tasiata asyarota. Paham gak ini? Ini kalau mu'annas. Paham ini? Kalau apa? Mu'annas. Masya Allah. Watakulu, dan antum juga katakan, ini kan tadi boleh kalau dia tersusun bersama 10 atau selain. Selainnya maksudnya 20 sampai berapa puluh? 90. Lihat, ahadun wa isrun. Nah, ini saja bedanya. Kalau sudah mulai 21, itu mu'rob. Kalau sudah mulai 21, hukumnya angkanya apa? Mu'rob. Tahu antum mu'rob. Artinya kalau antum bilang ja'a, ya ahadun wa isrun. Kalau antum bilang ro'a itu, ahadan wa isrin. Kalau antum bilang maror tubi, ahadin wa isrin. Antum paham? Antum paham? Jadi angka 11 sampai 19 mabni di atas fathah. Tapi kalau angka 21 sampai 99 itu mu'rob. Itu apa? Itu apa hukumnya? Mu'rob. Demikian pula angka 1 sampai 10. Demikian pula angka berapa? 1 sampai 10. Tahu ini? Angka 1 sampai 10 mu'rob. Ja'a ahadun. Dah, ja'a tnan. Ya, ja'a salasatun. Ra'aitu ja'a arba'atun. Ya, kalau antum ra'aitu arba'atan. Marartu bi arba'atin. Jadi ingat saja, intinya berarti bisa antum katakan bahwa angka semuanya mu'rob kecuali berapa? Kecuali 11 sampai 19. Paham ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita kaitannya dengan yang dihitung. Selalu berjalan di atas kias. Kalau angka 1 sama 2, demikian pula angka 3 sampai 10, kalau dia berwazan apa? Sudah ini? Jelas ya? Lihat, takulu ahadun wa isrun, itnan wa isrun, wal hadi wa isrun, wathani wa isrun, ila tasi wa tis'in. Sampai 99. Kalau wanita, ihda wa isrun, itnatan wa isrun, wal hadiyatu wa isrun, wathaniyatu wa isrun, ila tasi ati wa tis'in. Sampai 99 wanita. Selesai yang pertama. Berjalan di atas kias. Paham ini? Athani yang kedua, ma yajri al aksil kias, apa yang diperlakukan di atas kebalikan dari kias. Ma, tahu kebalikan ini? Lawan yang tadi. Kalau tadi yu'annas ma'al mu'annas, yudhakar ma'al mudhakar. Kalau ini? Yu'annas ma'al mudhakar, yudhakar ma'al mu'annas. Selalu kebalikan. Kalau yang dihitung mudhakar, angkanya mu'annas. Paham gak? Kalau yang dihitung mu'annas, angkanya mudhakar. Hati-hati, ini ilmu penting ini. Ketika seorang ingin menghitung, kapan seperti itu, kata beliau, wa fa yu'annas ma'al mudhakkar wa yudhakkar ma'al mu'annas wa huwa as-salasatu wa tis'ah wa ma bainahuma. Yang seperti ini modelnya adalah angka 3 dan 9 dan apa di antara keduanya. Maksudnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu saudara. Perhatikan baik-baik. Tapi ingat, yang tak berwazan ta'il. Ingat-ingat, yang tidak berwazan fa'il. Artinya data seperti itu. Selasah, arba'ah, khomsah, tis'ah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, apa lagi? Asyarah. Asyarahnya nanti, 10 nanti. 10 nanti ada hukum ketiga. 3 sampai berapa dulu ini? 3 sampai 9. Coba kalau hitung laki-laki antum bilang apa? 3. 3 laki-laki. Antum bilang apa? Salasa. 4 laki-laki? Arba, pakai ta. Paham? 5 laki-laki? Khamsa. 6 laki? Sittah. 7 laki? Sab'ah. 8 laki? Tamaniyah. 9 lagi? Tis'ah. 3 wanita? Salasu. Paham? Tidak ada taknya. Salasu. Salas. Paham ini? 4 wanita? Arba. Dah supaya enggak. Arba. Lima wanita. Homs. Homs. Itu hari Kamis. Homs. Homs. Coba bilang. Iya. Enam wanita. Sit. Tujuh wanita. Sabe. Delapan wanita. Samani. Kan dia ada yangnya di akhir. Kan samani ya. Ketiga wanita di itu samani. Sembilan. Tis. Sepuluh. Belum, belum. Dia punya hukum sendiri itu angka 10. Kata Allah Ta'ala, sawa'ul ufridat, sama saja apakah dia terletak sendiri, tahu sendiri. Maksudnya tidak pasangan dengan 10, tidak dengan 20, 30, 40, 90. Paham? Tidak berpasangan. Sendiri dia datang. Ya, nah salah satu rijalin, salah satu niswatin, lihat itu. Kalau laki-laki salah satu, kalau wanita salah satu. Dipahami ini? Paham ya? Dan dia punya keunggulan tersendiri ya. Setelah angka 3 sampai 9 itu yang dihitung majrur. Yang dihitung apa? Majrur. Yang lainnya mansukh yang dihitungnya. Selain angka 3 sampai 10 itu yang dihitung mansukh. Tapi kalau hitungannya bilangannya 3 sampai 10 itu majrur. Itu keunggulannya dia beda. Iya. Wa qouli ta'ala sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma. Perhatikan itu, ketika dia bilang layalin, dia bilang sab'a. Kenapa? Kan layalin itu adalah mu'annas. Karena apa mufradnya? Hah? Layla. Pakai ta? Pakai. Mu'annas atau mudzakkar? Makanya layak sab'a. Kan? Mudzakkar angkanya. Samaniyata ayamin. Kok pakai ta? Karena ayamin jama dari apa? Yau. Yau mudzakkar atau mu'annas? Hah? Mudzakkar. Makanya angkanya apa? Mu'annas. Auruk kibat ma'asyara. Demikian pula kalau dia disusun bersama angka 10. Sama saja tetap seperti itu. Jadi itu angka 3 sampai 9. Artinya 13 sampai 19. Angka 3 dan sampai 9 nya itu selalu berlawanan dengan dihitung. Bukan 10 nya, kalau 10 nya nanti. Selalu berlawanan dengan yang dihitung. Nah contoh lihat itu. Salah kata asyara. Berarti laki-laki ini. Iya. Arba'ata asyara ila tis'ata asyara rojulan. Kalau yang dihitung siapa ini? Laki. Wa thalata asyarata wa arba asyarata ila tis'a asyarata imro'atan. Ini yang dihitung siapa ini? Yang dihitung siapa ini? Wanita. Iya. Auruk kibat ma'lisurun wa ma'ba'dahu. Atau dia disusun bersama 20 dan apa setelah 20? Tahu setelah 20? Ya sampai 99. Setelah 20 maksudnya apa? Ya dari 21 sampai berapa? 99 itu maksudnya. Sama hukumnya. Kalau yang dihitung mudzakkar, dia mu'annas. Kalau yang dihitung mu'annas, dia malah apa? Mudzakkar. Paham ini? Mubar? Bang Mubar? Ahmad? Bual? Alhamdulillah. Nah contoh inbi salasatun wa isruna rojulan. Lihat itu. Karena rojulan dia bilang salasatun. Paham ini? Ya? Ila tis'atin wa tis'in sampai 99. Wa salatun wa isrun amatan. Lihat itu. Amatan mu'annas. Dia bilang salatun. Mudzakkar. Paham gak ini? Ila tis'in wa tis'in sampai 99. Jelas ini? Selesai. As-salisah wa salitu yang ketiga. Malahu halatan. Apa yang memiliki dua keadaan. Bisa ini dan itu. Paham? Dia hanya satu angka saja, wahal asyarah, yaitu angka 10. Angka 10 ini agak bermasalah dalam hitungan. Kenapa? Karena dia punya berapa keadaan? Dua keadaan. Kalau yang pertama dan kedua mudah sekali, karena tinggal pikirkan lawan kias sesuai kias. Ini angka 10, tapi alhamdulillah untungnya cuma satu yang begitu. Yaitu angka 10. In rukibat jarot alal kias. Kalau dia disusun bersama yang lain, berlaku di atas kias. Paham ini? Maksudnya kalau dia 11 sampai berapa? 19. Itu kata asyaronya. Kalau antum hitung laki-laki, asyar. Asyaro. Asyaro. Kalau antum hitung wanita, asyaroku. Asyarota. Karena mabini tadi, angka 11 sampai berapa? 19. Dipahami ini? Dipahami ini? Selalu berlaku di atas kias. Nah, ahada asyaro, rojulan. Lihat itu. Itna asyaro, wasalah sata asyaro, ilatis ata asyaro. Ini kalau dihitung siapa ini? Laki asyaro. Wa indi ida asyarota, watna ta asyarota, watalah ta asyarota, ilatis ata asyarota. Kenapa ini? Siapa yang dihitung ini? Ini maksudnya wanita. Ini kalau dihitung apa? Wanita. Wa in ufridat. Kalau dia sendiri, maksudnya siapa sendiri ini? Kalau dia sendiri, maksudnya? Asyaro, 10. Tadi kan 11 sampai berapa? 19. Paham ini? Kalau ini, kalau dia 10, apa yang terjadi? Maka jarot ala khilafil kias. Angka 10-nya itu, dia berbeda dengan kias. Berarti antum bisa katakan ya sebenarnya. Cuma belum sendiri kan. Bisa antum katakan kalau 3 sampai 10 itu aksul kias. Iya kan? Hanya saja angka 10 kalau disusun bersama 11 sampai 19 itu sesuai kias itu saja. Kan bisa begitu sebenarnya. Paham gak ini? Dipaham ya? Lihat. Asyaratu rijalin. Lihat itu. Ya. Asyru niswati. Lawan kias atau sama kias? Lawan kias. Paham ini? Qala al-mu'allif babul waqaf atau besok lusa ini? Lanjut saja. Ya, ini namanya bab waqaf. Artinya kalau sudah bab waqaf, kita akan berhenti. Karena waqaf artinya berhenti. Tangga ini selesai. Selalu kalau dapat waqaf, selesai penutupnya ini. Iya. Kenapa kita perlu belajar cara waqaf? Karena namanya berhenti itu ada aturannya. Jangan sembarang berhenti, ditabrak. Paham antum? Paham, di sini dalam bahasa ada cara berhenti. Bagaimana kita mau berhenti di atas kata yang harokatnya dhamma? Bagaimana kalau fathah tanwin? Bagaimana kalau kasroh? Ada caranya. Iya. Jangan sembarang, sukun saja. Kata beliau, wa yuqafu ala munawwad al marfu wal majrur bihatil harokati wat tanwin. Diberhentikan di atas yang bertanwin, apakah marfu atau majrur, dengan dihilangkan harokat dan tanwinnya. Paham? Artinya jadinya apa? Sukun. Coba. Ja'a Zaidun. Baca dan berhenti. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Marartu bi Zaidin. Ingat langsung. Hilang harokat, hilang tanwin. Artinya sisa siapa? Sisa siapa? Sukun. Dipaham caranya? Paham caranya? Jelas ini? Iya. Nah, ja'a Zaid. Lihat itu. Iya. Marartu bi Zaid. Paham gak ini? Cara berhenti, Masya Allah. Wa'alal munawwan al-mansub. Dan di atas yang bertanwin dan mansub. Tadi kan sudah marfu dan majrur. Sisa siapa? Mansub. Bi ibdali tanwin alifah. Antum gak hilangkan harokatnya. Tugasnya cuma diganti tanwinnya dengan siapa? Alif. Paham? Coba. Ro'aitu Zaidan. Bilang. Berhenti. Hah? Apa? Hah? Ro'aitu? Zaida. Bukan Zaid. Salah besar. Dipaham ini? Paham gak ini? Cara berhenti. Masya Allah. Fakadalika tubadalunun idan. Alifatil waqti. Demikian pula diganti nunnya idan menjadi alif kalau berhenti. Kan idan, kan nun itu kan tanwin itu nun sukun. Ya kalau ada nun juga yang disukun, boleh diganti alif. Jadi idan kalau berhenti. Ya. Idan kalau berhenti. Ya. Maka dalika nun taukid lo khafifa. Demikian pula nun taukid khafifa. Nun taukid khafifa kan sukun kan? Iya enggak? Misalnya, yadribun. Antum bilang apa? Ulang-ulang. Yadriban. Berhenti. Hah? Apa? Yadriban. Apa? Yadriban. Yaktuban. Yaktuban. Hah? Yaktuban. Paham? Ganti siapa dia? Ali. Ganti siapa? Ali. Masya Allah. Nah, lanasfa'ah. Lihat itu, pada asalnya apa ini? La nasfa'an. Dia ganti nunnya dengan siapa itu? Ali. Jelas ini. Wayaktuban, wayaktubna. Wayak. Wayuktabna kadalik. Dan ditulis seperti itu. Maksudnya apa maksudnya? Ditulis dengan A? Alif. Paham? Dipahami ini? Karena sudah diganti alif, maka ditulis seperti itu juga. Paham? Ditulis dengan A? Alif. Jelas? Sudah ini? Sudah ini? Selesai. Wal waqtu ala manqus. Bagaimana cara berhenti kalau isim manqus? Apa itu isim manqus? Apa itu isim manqus? Isim yang akhirnya adalah A? Isim yang akhirnya adalah A? Apa? Ya. Bukan alif. Oh, bukan. Alhamdulillah, sadar. Iya. Kata beliau wa yuqafu ala manqus al munawwad. Firat iwal jar diberhentikan di atas isim manqus yang bertanwin ketika dia diropa dan dijar bihati ya'ihi, dihilangkan ya'nya, tanwinnya enggak. Paham? Paham gak ini? Misalnya begini. Ingat, ketika ropa dan jar hilang ya'nya. Misalnya hadiyun, berhenti. Hadiyun, berhenti. Hadiyun. Ulang. Ja'a hadiyun. Ja'a. Apa? Had. Hilang ya toh saudaraku. Hilang ya saja. Antum bilang apa? Ja'a hadin. Kan hilang ya, tanwin tidak. Ja'a hadin. Ko fa'il kasro? Bukan dia, kan hadin kan sebelum akhir. Paham gak ini? Ketika majrur marartu bihadiyin, berhenti. Marartu bihadiyin. Ulang. Marartu bihadiyin. Paham gak ini? Paham gak ini? Setelah itu kan dibilang dulu hilang ya. Setelah itu boleh untuk menghilangkan tanwinnya, gak apa-apa. Kan begitu dulu urusannya. Maka ujungnya lihat sini. Ja'akot marotu biqot, itu proses selanjutnya. Paham? Wa juzu itbatuha, dan boleh juga dia tetap. Kan tadi dia bilang berhenti di atas apa? Hilang ya-nya. Boleh juga tetap. Boleh juga apa? Tetap. Ini kalau bertanwin artinya tidak beral. Ya, wa yuqafu fin nasbi, dan diberhentikan dia kalau dalam keadaan nasab. Tadi kan dalam keadaan apa tadi? Rufa dan jer. Kalau nasab bagaimana? Ya dibedali tanwin alifa. Dengan diganti tanwin itu menjadi, ganti tanwinnya menjadi alif, sama dengan tadi. Misalnya untuk bilang ro'aitu qadiyan, berhenti. Ro'aitu qadiyan. Hah? Ro'aitu qadiyan. Ro'aitu hadiyan, berhenti. Ro'aitu hadiyan. Jelas? Alhamdulillah. Ini kalau bertanwin. Ro'aitu nah ro'aitu qadiyan. Nah, jangan sampai antum kira isi mutana itu. Paham? Enggak. Paham gak ini? Isi mutana itu dihilangkan nunnya ketika mudhaf saja. Ketika apa? Mudhaf saja. Wa in kana ghoiro munawwanin. Kalau dia tidak bertanwin, al-a maksudnya kalau dia beral. Kan dia tidak bertanwin kalau punya apa? Al, al-hadi, ad-da'i. Paham gak ini? Kalau dia tidak bertanwin, fal afsah fi rafi wal jar al waqfu alaihi bi itsbatiyya, maka yang paling fasih, ingat yang paling fasih, berarti kadang juga datang menyelisih itu, maka yang paling fasih ketika dia rafa dan jar, maka berhenti di atasnya dengan ditetapkan ya-nya. Coba ja'al qadiyu, berhenti. Ja'al qadiyu, berhenti. Tetap ya-nya. Ja'al qadi jar marartu bil qadi. Apa? Marartu bil qadi. Marartu bil qadi. Biasa. Enggak usah di. Terlalu serius itu. Ya, nah ja'al qadi marartu bil qadi wa yajuzu hatbuha. Boleh juga antum hilangkan ya-nya maksudnya. Jadi antum bilang apa? Ja'al qad. Toh? seperti dalam ayat itu yauma yad'u da'i, hilang ya-nya. Pada asalnya da'iyu fa'il kan. Paham? Boleh hilang apanya? Ya-nya. Paham buat? Paham. Jelas, yakin. Boleh. Ya, dihilangkan, boleh juga dihilangkan apa? Ya-nya. Wa in kana mansuban fabil itsbati la ghair. Kalau masuk tetap, tidak ada lainnya. Ya-nya tetap. Tidak boleh yang lain. Ketika antum bilang ro'aitul qodiya, antum bilang apa? Ro'aitul qodi. Tidak boleh antum bilang ro'aitul qod tanpa apa? Ya, tidak boleh. Harus ada ya-nya kalau masuk. Tangan, sekarang lagi. Al-waqfu ala ta'i tanis. Cara berhenti di atas ta' tanis. Tahu tanya ta' tanis ya? Namanya ta' tanis. Ta' marbutoh, bisa masuk padanya ta' marbutoh, bisa juga masuk ta' tanis sakinah. Kan ta' tanis itu ada dua. Ada ta' tanis sakinah dan ada ta' marbutoh. Tak marbuto. Paham gak ini? Cara wakafnya. Wa idza wukifa ala ma fi ta'tanis. Kalau kita diberhentikan di atas apa yang padanya terdapat ta'tanis, sakinah dulu. Kata belum. Fa in kanat sakinatan lam tughayyar. Kalau ta'nya sukun, ta'tanis sakinah, maka tidak diubah. Langsung saja. Nah, qomat. Enggak usah untuk ubah apa-apa lagi. Langsung saja bilang apa? Qomat, qolat, ja'at. Paham gak ini? Dorobat. Paham gak? Wa inkanat mutaharikah. Kalau ta'nya berharokat, maksudnya tak marbuto ini. Kalau ta'nya berharokat, maksudnya kalau ta'nya apa? Marbuto. Bisa juga ta' tanis berharokat, yaitu ta' yang ada pada jama' mu'annats salim. Bisa dua. Paham gak ini? Paham ya? Bisa ta' terbuka, ta' yang terbuka, tapi berada di jama' mu'annats salim. Ya, fa'inkanat pijamin. Kalau dia pada jamak, maksudnya jamak mana salim. Kalau dia pada jamak, maksudnya siapa? Maksudnya siapa? Jamak mana salim. Nah, al muslimat. Contoh al muslimat. Fal afsoh al waqfu bit ta. Maka yang paling fasihnya antum berhenti dengan ta. Antum bilang apa? Al muslimat dengan ta. Ta. Ta. Al muslimat. Tak, paham kan? Paham gak ini? Misalnya, al-mu'minatu, berhenti? Apa? Jelas ya? Dengan tak. Waba'aduhum yakifu bilha. Sebagian mereka berhenti dengan ha. Berarti apa dia baca? Al-mu'minatu, berhenti? Al-mu'minah. Ha. Paham? Dengan apa berhentinya? Ha, paham amat. Wa in kana fi mufradin, kalau ta'nya berada pada isi mufrad, ta' marbuto. Iya, fal afsu al waqfu bil ha. Kembalikannya tadi. Maka yang paling fasihnya antum berhenti dengan ha. Iya. Contoh nah kata beliau rahmah. Asalnya apa ini? Rahmatun. Bukan rahmat. Rahmatun pakai ta' marbuto. Berhenti? Rahmat. Hah? Coba Fatimah tu. Fatimah. Fatimah. Pakai ha, pakai ha. Fatimah. Fatimah. Aisyah tu. Aisyah. Kafiratu. Kafiratu. Coba ini saudaraku ini. Sobiratun. Sobirah. Apa? Sobirah. Lumayan. Alhamdulillah. Jelas ini. Ya, Bapak Adum ya di Kubita. Kebalikannya tadi, sebagiannya berhenti dengan ta. Coba tadi, rahmatun dengan ta. Rahmat. Apa? Rahmat. Jelas berarti sebagiannya. Masya Allah. Wa qad qara bihi ba'du sab'ah. Telah dibaca dengannya oleh sebagian qura sab'ah. Fi qouli ta'ala dan firman Allah taala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Lihat ta'nya itu. Dia tulis terbuka. Itu maksudnya apa? Kalau antum berhenti di situ, boleh antum baca inna rahmat. Itu tujuan tulisannya itu. Dipaham? Ditulis seperti itu menunjukkan berhentinya. Cara berhentinya boleh dengan ta. Boleh dengan siapa? Ta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Masih ada di belakang? min marajil kitab. Alhamdulillah, selesai. Mohon maaf Ahmad kalau banyak kesalahan, banyak disebut namanya, ya, antum maafkan, ya, mubar, tidak masalah. Kalau masalah saya hapus rekamannya ini. Hah? Apa? Oh, kalau bisa dihapus, kejam sekali. Tidak apa-apa mubar. Nah, susah juga kalau tidak disebut namanya antum. Iya enggak? Hah? Gimana caranya dihapus itu? Artinya buang semua rekamannya. Hah? Buang semua rekamannya. Hah? Diedit, antum yang edit ya. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Selesai.